Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita masih membahas tentang puasa. Lebih khusus di sini mengikuti apa yang disebutkan Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu ma yukrahu shaumu. Puasa yang dimakruhkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas puasa-puasa yang disunnahkan atau puasa-puasa sunnah. Maka sekarang kita beralih pada pasal baru, puasa yang dimakruhkan. Di sini ada beberapa macam puasa yang disebutkan oleh beliau. Di antaranya yang pertama adalah shaumud dahr, puasa menahun. Yani setiap hari puasa terus tanpa berhenti sepanjang tahun dia berpuasa. Nah, puasa seperti ini dalam bahasa Arab disebut shaumu ad-dahr, puasa sepanjang tahun. Ikhwani fillah rahimakumullah, telah disebutkan dalam beberapa hadis bahwa puasa semacam ini dilarang. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yaitu pada riwayat Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, dari hadis Abdullah bin Amr qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la shoma man shoma al-abad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, la shoma man shoma al-abad, tidak berpuasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Jadi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap orang itu tidak berpuasa bagi yang terus-menerus berpuasa. Disebutkan pula ada kisah Abdullah bin Amr yang awalnya beliau mempraktekkan seperti itu, sampai pada akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dia mengatakan, saya masih mampu. Terus minta lagi, sampai Nabi menganjurkan, ya sudah, kalau terus kamu merasa masih mampu, puasalah sehari dan tidak puasa sehari. Itu namanya puasa Daud. Dia mengatakan, ini utiku afdhala min dzalik, saya masih mampu yang lebih daripada itu ya Rasulullah. Berarti maunya tiap hari. Nabi katakan la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Jadi paling polnya adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Demikian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr. Maka dari kisah tersebut yang juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa memang dilarang bagi yang mau berpuasa tiap hari. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Ibn Abi Syaibah, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shamad dahra dhayyiqat alaihi jahannam hakadha wa qabada kaffahu. Artinya, siapa yang puasa menahun maka dhayyiqat alaihi jahannam, jahannam akan disempitkan untuknya. Hakadha, seperti ini, dia menggenggam, jadi rapat ya. Dalam lafal Ibn Hibban, dhayyiqat alaihi jahannam hakadha wa aqada tis'id. Dalam riwayat Ibn Hibban yang maknanya, maka jahannam akan disempitkan atasnya seperti ini, dan beliau melingkarkan jarinya dengan lingkaran bilangan 90, yakni ujung jari telunjuk di pangkal ibu jari. Seperti ini, kata beliau. Nah, ini juga dipahami oleh ulama bahwa ini merupakan ancaman. Kalau orang puasa seperti itu justru terancam masuk jahanam dan akan disempitkan, ibaratnya dia dijepit di dalam neraka jahanam sampai seperti itu. Sehingga wallahu alam di sini nampaknya bukan hanya makruh ini, walaupun di sini Asy-Syaukani mengatakan yukrah, dimakruhkan. Dari beberapa riwayat itu menunjukkan itu lebih daripada makruh, bahkan ini lebih menunjukkan kepada haram. Walaupun kenyataannya tetap ada perbedaan pendapat di antara ulama karena perbedaan memahami hadis. Sebagian ulama memahami hadis ini yang terakhir, dhayyiqat alaihi jahannam, jahannam akan disempitkan untuknya, dipahami oleh sebagian ulama ya bahwa jahannam disempitkan sehingga dia enggak akan masuk. Malah dipahami begitu. Sehingga dengan demikian, oh ini berarti ya berita gembira. Karena dia enggak akan dimasukkan ke dalam jahannam, jahannam sudah sempit dahulu. Kalau begitu disunnahkan puasa tiap hari, puasa menahun. Ini pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam, mungkin ulama tersebut belum sampai padanya hadis-hadis yang lain. Kalau kita menengok kepada hadis-hadis yang lain, jelas maksud daripada hadis ini bahwa ini bukan artinya jahanam disempitkan sehingga dia tidak masuk. Justru dhayyiqat alaih, dengan lafal dhayyiqat alaih, jahanam akan disempitkan atasnya. Jadi dia masuk kemudian dijepit, semacam begitu ya. Sehingga ini ancaman berat maknanya. Didukung dengan riwayat-riwayat yang lain seperti yang tadi disebutkan bahwa orang yang puasa menahun justru tidak disebut puasa. Demikian pula larangan Nabi kepada Abdullah bin Amr ketika dia melakukan puasa tiap hari. Selanjutnya beralih kepada puasa berikutnya termasuk yang dimakruhkan menurut Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu ifradu yaumil jum'ah, menyendirikan hari Jumat, khusus hari Jumat puasa. Beliau mengatakan wa amma kaunuhu yukrahu ifradu yaumil jum'ah, adapun tentang dimakruhkannya menghususkan atau menyendirikan hari Jumat dengan puasa, maka ini berdasarkan hadis Jabir di dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumil jum'ah. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Jumat. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dengan lafal an yufrada bi saumin, disendirikan dengan ibadah puasa, dihususkan ibadah puasa pada hari Jumat. Ya. Nah, ini menunjukkan dengan jelas bahwa di sana ada larangan puasa hari Jumat dan dengan cara disendirikan. Masih ada hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la tasumu yaumal jum'ah illa wa qablahu yaum au ba'dahu yaum, jangan kalian puasa pada hari Jumat kecuali sebelumnya satu hari atau setelahnya satu hari. Nah, ini memberikan kepada kita pengertian bahwa di sana ada tata cara puasa agar kita tidak masuk dalam larangan, yaitu tadi tidak menyendirikan. Makanya kata Nabi, kalau mau puasa sebelumnya sehari bersama dengan Jumat itu, Kamis Jumat puasa, atau setelahnya sehari juga, yakni Jumat Sabtu. Dengan cara itu kita lepas dari larangan tidak menyendirikan hari Jumat dengan suatu ibadah puasa. Dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, dikatakan la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyami illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum wa fil babi ahadith. Jangan kalian menghususkan malam Jumat dengan suatu qiyam lail min bainil layali, di antara malam-malam yang lain. Yani jangan menghususkan qiyamul lail pada malam Jumat saja, malam-malam lain tidak. Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam. Jangan pula kalian menghususkan hari Jumat dengan suatu ibadah puasa di antara hari yang lain. Ya. Hanya Jumat dilakukan puasa padanya, hari yang lain tidak. Illa kecuali an yakuna fi saumin, kecuali pada suatu ibadah puasa yang yasumuhu ahadukum, seseorang di antara kalian bisa biasa melakukannya. Yani misalnya bertepatan dengan kebiasaan dia. Misalnya puasa Daud, ya kan? Otomatis menyendiri karena sehari puasa sehari tidak. Jadi misalnya kebetulan hari Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak puasa, Ahad puasa. Nah, yang seperti ini masuk dalam sabda Rasulullah, illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali pada suatu puasa yang telah biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian. Ya. Nah, ini jadi ada keterangan juga di sini bahwa ada pengecualian, ya. Ada pengecualian, yaitu bila itu terjadi pada kebiasaan puasa yang dia lakukan. Dan juga wallahu alam, misalnya dia biasa puasa ayyamul bid, hari-hari putih. Ya, tiap bulan dia biasa rutin tanggal 13, 14, 15 dia puasa. Ya, dari bulan Hijriah. Nah, kebetulan di suatu waktu, misalnya bulan depan, ternyata salah satu dari tiga hari ini juga hari Jumat. Nah, ini tidak apa-apa, karena itu sudah hari kebiasaan dia, apalagi dia tidak menyendirikan hari Jumat dengan ibadah puasa. Jadi kalau begitu, menurut yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, bahwa yang dilarang adalah ifrad saumi yaumil Jum'ah, menyendirikan puasa hari Jumat, itu pun kalau tidak bertepatan dengan kebiasaan yang dia lakukan. Kemudian berikutnya berpindah pada puasa yang lain, yaitu menyendirikan hari Sabtu dengan ibadah puasa, menghususkan hari Sabtu dengan ibadah puasa. Ini juga menurut Syaukani rahimahullah makruh. Beliau mengatakan wa amma karahatu ifradi yaumis sabti bisawm ali hadits Samma binti Bishr inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim wa Tawarani wal Baihaqi wa sahahu Ibnu Sakan wa hasanahu Tirmidzi. Mengenai dimakruhkannya menyendirikan hari Sabtu dengan ibadah puasa, ini berdasarkan hadits Samma binti Bishr, hadis dari sahabat wanita Samma bintu Bishr. Dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Tabarani dan Al-Baihaqi. Dan disahihkan oleh Ibnu Sakan dan dihasankan oleh Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yawma sabti illa fi mafturidha alaikum fa illam yajid ahadukum illa uda inabin aw liha'a syajarin fal yamdahu. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasumu yawma sabti, jangan kalian puasa di hari Sabtu illa, kecuali fi mafturidha alaikum, pada puasa yang diwajibkan atas kalian. Fa illam yajid ahadukum, apabila seseorang di antara kalian tidak mendapatkan illa uda inab, kecuali tangkai anggur, au liha'a syajarin, atau kulit pohon, ya, kulit pohon. Fal yamdaghu, maka hendaknya dia mengunyahnya untuk membatalkan puasanya. Nah, hadis ini seperti yang kita dengar di sini ada larangan untuk puasa pada hari Sabtu. Kecuali kata Nabi, fi mafturidha alaikum, pada puasa yang diwajibkan. Misalnya apa? Ya jelas Ramadan. Atau misalnya dia pernah nadar untuk puasa pada suatu hari, ternyata itu hari Sabtu. Atau misalnya dia mengqadha puasa, ya, utang puasa Ramadan, mau mengqadha kebetulan bertepatan dengan Sabtu. Nah, ini semuanya adalah puasa-puasa yang wajib, boleh dilakukan. Selain itu kata Nabi, dari puasa yang sunnah jangan. Sampai beliau sangat menganjurkan untuk membatalkan, walaupun dengan cara seperti yang tadi disebutkan, ya, seandainya hanya dapat tangkai anggur atau kulit pohon, sudah punya, yang penting batal. Nah, dari sini nampak bahwa larangan ini cukup keras ya, sehingga wallahu alam lebih dekat kepada haram. Bahkan sebagian ulama jelas mengatakan haram, bukan lagi makruh, menyendirikan hari Sabtu dengan ibadah puasa. Adapun tidak menyendirikan, maka boleh seperti yang sebelumnya disebutkan, puasa hari Jumat dengan sehari setelahnya. Hari apa? Hari Sabtu. Berarti kalau tidak menyendirikan boleh. Ya. Yeah. Untuk hari Jumat juga di sana juga sifatnya larangan ya, dan hukum asalnya suatu larangan haram. Wallahu a'lam, mungkin Asy-Syaukani rahimahullah memahami beberapa hadis yang lain karena di sana ada amalan puasa hari Jumat pada kondisi tertentu sehingga larangannya tidak begitu kuat. Beliau memahami itu hanya makruh. Nah. Kemudian beralih kepada puasa berikutnya. Dari puasa-puasa yang terlarang, beliau mengatakan berikutnya puasa dua hari raya. Kalau ini haram, jelas. Beliau mengatakan wa qawnuhu, wa amma qawnuhu yuhramu shaumul al-idain. Adapun tentang diharamkannya puasa dua hari raya, dari hadis Abi Sa'id Sahihain. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an shaumi yawmain. Beliau melarang puasa dua hari. Yaumil fitr wa yaumin nahr, yaitu puasa hari Idul Fitri dan hari nahr, yakni Idul Adha. Nah, ini jelas larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak terdapat padanya pengecualian-pengecualian, tetap haram, tidak boleh. Bahkan kata Asy-Syaukani rahimahullah, ajma'al muslimuna 'ala dzalik. Kaum muslimin sepakat tentang hal ini. Ini merupakan kesepakatan kaum muslimin, dan ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya puasa yang terlarang juga adalah puasa pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Seperti yang belum lama kita melewatinya. Nah, itu hari-hari tasyrik. Dilarang berpuasa. Dasarnya adalah sebuah hadis dalam riwayat Ahmad dan Muslim dari sahabat Ka'ab bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu au ba'athahu wa Aus ibn al-Hadathan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Ka'ab bin Malik dan Aus ibn al-Hadathan ayyam at-tasyrik, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Fanadaya an la yadkhula al-jannata illa mu'minun wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Maka keduanya menyeru, memberikan pengumuman kepada orang-orang. Pesan dari Rasulullah. Apa itu? Annahu la yadkhulul jannah illa mu'min. bahwa tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali mukmin, kecuali seorang mukmin. Wa ayyamu Mina, yang kedua bahwa hari-hari Mina, ya, yakni hari-hari tasyrik. Ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari-hari makan dan minum. Jadi dengan ini jelas bahwa puasa di hari tersebut terlarang. Ini bukan saatnya berpuasa, justru saatnya makan dan minum. Ya. Terkecuali di sebagian keadaan, ya, sebagian keadaan ketika orang yang haji dia tidak mampu melakukan sembelihan hadyu, tidak mampu menyembelih dam hadyu. Nah, dia berkewajiban untuk puasa 10 hari. 10 hari ini 3 hari dilakukan saat haji dan 7 hari dilakukan di rumah. Nah, dalam kondisi seperti ini dia diperbolehkan karena mungkin namanya waktu haji, tidak setiap orang punya kelapangan waktu. Bisa jadi dia selesai dari hari-hari tasyrik langsung harus pergi meninggalkan Makkah. Nah, di saat-saat seperti itu dia dibolehkan melakukan puasa yang 3 hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan 7 hari di rumah. Nah, ini kondisi tertentu, pengecualian bagi orang yang seperti itu. Adapun orang-orang lain, ya, tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kemudian berikutnya termasuk puasa yang dilarang adalah mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Sengaja dia mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Tentang tujuannya, wallahu a'lam, mungkin bisa jadi ada orang-orang yang ragu-ragu, atau alasannya ya hati-hati, barangkali sesungguhnya ini sudah masuk Ramadan, jadi biar jelas saya ini sudah puasa, saya mau mendahului orang-orang. Ya, bisa puasa sehari sebelumnya atau 2 hari. Ini enggak boleh. Ya. Ini ragu-ragu atau kehati-hatian yang bukan pada tempatnya. Dan ini justru menimbulkan apa? Was-was. Yang seperti ini adalah sikap was-was. Maka dari itu Nabi melarang. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaum yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulan kana yasumu shauman fal yasumhu." Artinya, jangan seorang pun dari kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali an yakuna rajulan, ada seseorang, kana yasumu shauman, yang dia berpuasa 1 hari sebelumnya, afwan, kana yasumu shauman, yang dahulunya dia berpuasa suatu puasa, yakni kebiasaan dia. Fal yasumhu, maka silakan berpuasa. Nah, jadi di sini nampak jelas larangan dari Nabi SAW bagi orang yang menyengaja untuk mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sebelumnya. Ya. Nabi mengecualikan bila ada seseorang yang menepati kebiasaannya pada hari tersebut. Misalnya ya, puasa Daud ya. Dia mungkin selama ini terus puasa Daud. Kebetulan dalam keberlangsungan puasa Daud tepat ya akhir dari puasa Daudnya sehari sebelum Ramadan. Nah, ini boleh. Dia tidak ada maksud untuk apa? Mendahului Ramadan dengan puasa sehari. Dia tidak punya maksud untuk karena ragu-ragu, karena alasan hati-hati saya mau mendahului, tidak ada. Tapi niat dia adalah apa? Kebiasaan sebelumnya yaitu puasa Daud. Boleh. Atau biasa puasa Senin Kemis. Biasa puasa Senin Kemis. Rutin. Kebetulan pas sehari sebelum Ramadan itu hari Kamis atau hari Senin dia puasa, ini boleh. Nah, ini maksud dari sabda Rasul wallahu a'lam, illa an yakuna rajulan kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sebelumnya telah puasa kebiasaan, maka silakan berpuasa walaupun menepati waktu tersebut. Ya. Kemudian berikutnya termasuk yang terlarang adalah puasa setengah kedua dari bulan Syaban. Dan ini bukan kebiasaan dia. Bukan kebiasaan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i serta Ibnu Majah, Ashabus Sunan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila masuk setengah bulan Sya'ban, yakni berarti masuk ke setengah kedua. Setengah pertama sudah lewat. Pertengahan berarti menuju ke setengah berikutnya. Kata beliau, "Fala tasumu." Jangan kalian puasa. Jangan kalian puasa. Dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ulama rahimahumullah juga menerangkan bahwa ini berlaku bagi orang yang menyengaja menghususkan waktu itu. Sebelumnya enggak pernah begitu dia. Bahkan untuk bulan Syaban saja, untuk dari awalnya dia juga tidak berpuasa. Tiba-tiba sampai pertengahannya dia puasa. Nah, ini enggak boleh. Ini sesungguhnya mirip dengan yang tadi, sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu. Nah, ini lebih jauh lagi, setengah dari bulan Syaban. Adapun yang itu merupakan kebiasaannya, boleh saja. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, misalnya puasa Daud atau puasa Senin Kamis, boleh saja. Itu hal yang sebelumnya dia lakukan. Tidak ada niat sama sekali menghususkan setengah kedua dari bulan Syaban untuk puasa mendahului Ramadan. Begitu pula misalnya orang yang berpuasa pada bulan Syaban sejak awal, karena seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa untuk bulan Syaban juga Nabi banyak berpuasa. Ya, untuk bulan Syaban Nabi juga banyak melakukan puasa pada bulan tersebut. Maka dari itu kalau ada yang sejak awal dia puasa dari bulan Syaban, maka dia boleh melanjutkan walaupun sudah sampai pada pertengahannya. Boleh dia lanjutkan terus ya sampai Ramadan. Nah, ini juga mesti kita pahami perbedaan daripada dua macam tadi, yang menyengaja puasa pada pertengahan bulan Syaban yang kedua dengan yang itu menjadi kebiasaannya, hukumnya berbeda. Nah, ini beberapa larangan-larangan pada berbagai macam puasa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana tentunya juga kita tahu bahwa ada puasa-puasa lain yang dilarang, yaitu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Secara umum begitu, puasa-puasa yang diada-adakan oleh orang, dengan kata lain bid'ah. Ya. Apalagi puasa-puasa yang itu untuk syarat-syarat tertentu. Ya. Ini jelas dilarang. Ada puasa ngebleng, ada puasa mutih, ada puasa apalagi. Nah, itu bukan puasa yang syariat. Ada puasa weton. Ya. Puasa weton itu dulu orang-orang tua melakukannya menyesuaikan hari kelahiran. Hari Selasa Pahing lahir, ya sudah, tiap waktu itu puasa. Nah, ini puasa weton. Alhamdulillah nampaknya sudah jarang dilakukan. Ini termasuk puasa-puasa yang bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW tentunya. Dan ini semuanya dilarang. Dan juga kita perlu ingatkan yang sebelumnya juga kita sebutkan pada bab puasa Arafah. Di sini juga ada larangan puasa Arafah bagi yang di Arafah. Ya, mungkin perlu kita ingatkan pula di sini biar jelas, ada larangan puasa Arafah bagi yang wukuf di Arafah. Adapun yang tidak wukuf di Arafah, maka disunnahkan dan dijanjikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukannya. Selanjutnya kita beralih pada bab berikutnya, selesai dari bab puasa, menginjak pada bab al-i'tikaf. I'tikaf, ya, kita mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab ini. Setelah bab puasa, menginjak bab i'tikaf. I'tikaf yang dimaksud adalah berdiam di dalam masjid dengan niat ibadah. Dan i'tikaf ini secara umum disyariatkan tentunya dengan beberapa aturan yang insyaallah kita akan baca sebagiannya. Dan i'tikaf ini sejak zaman-zaman sebelumnya sudah sering pula dilakukan. Buktinya Umar radhiyallahu anhu di masa jahiliyah pernah nazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram, menunjukkan bahwa sebelumnya memang sudah ada pula yang namanya i'tikaf ini. Apalagi ya kalau ahlul kubur, mereka juga i'tikaf tapi di kuburan, bukan di masjid. Maka Islam datang dengan syariat i'tikaf, dengan tujuan ibadah, lebih mengkhususkan waktu dan tempat untuk ibadah, yaitu di masjid. Secara ringkas, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, yusra'u fi kulli waqtin fil masajid, disyariatkan di tiap waktu di masjid-masjid. Wa huwa fi ramadhani, fi ramadhana akad, dan itu bila dilakukan di bulan Ramadan akadu, lebih ditekankan lagi. Siyama fil ashril awakhir, lebih-lebih pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wa yustahabbu al-ijtihadu fil 'amali fiha, disunnahkan untuk sungguh-sungguh dalam beribadah, beramal di waktu-waktu tersebut. Wa qiyam layali al-qadar, dan berusaha untuk melakukan qiyam pada Lailatul Qadar. Wa la yakhrujul mu'takifu illa li hajatin, dan seorang yang i'tikaf tidak boleh keluar kecuali karena suatu hajah. kebutuhan. Dari apa yang disebutkan tadi secara ringkas pada matan bab i'tikaf, kita ambil perinciannya. Jadi yang pertama, bahwa i'tikaf yusra' disyariatkan. Disyariatkan di sini dalam pengertian sunnah, bukan wajib. Disyariatkan di sini dalam pengertian sunnah, bukan wajib. Kecuali kalau orang nazar, ini lain lagi. Sesuatu yang dinazarkan ya berubah hukumnya. Tapi pada asalnya i'tikaf yusra', yakni yustahab, disunnahkan. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam rangkaian ayat-ayat puasa 183 dan seterusnya ayat. Di situ kemudian setelah Allah menerangkan tentang puasa, lalu Allah katakan wala tubashiruhunna, dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian. Wa antum aakifuna fil masajid, sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Ya. Jadi khusus antum di masjid, jangan keluar dari masjid. Tetaplah di sana. Jauhi istri-istri kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat i'tikaf sangat jelas di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula dalam hadis Nabi, disebutkan bahwa Nabi SAW sering melakukan i'tikaf, terutama di bulan Ramadan itu. Dulu Nabi SAW beri'tikaf di awal-awal bulan Ramadan. Kemudian beliau beri'tikaf di pertengahan bulan Ramadan, yakni awalnya 10 pertama, kemudian 10 kedua, kemudian 10 ketiga. Kenapa? Karena waktu itu beliau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, menepati malam Lailatul Qadar. Beliau belum punya berita kapan Lailatul Qadar itu, maka beliau berusaha pada 10 pertama. Ternyata beliau tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka i'tikafnya akhirnya dilanjutkan 10 kedua, pertengahan. Ternyata juga beliau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau begitu Lailatul Qadar pasti di 10 terakhir. Dan Allah Azza wa Jalla sempat memperlihatkan kepada Nabi malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga beliau mengatakan kepada para sahabatnya, iltamisuha fil ashril awakhir wal tamisuha bil witr. Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, dan carilah di malam-malam yang ganjil. Nah, sejak itu Nabi selalu i'tikaf di 10 terakhir, karena tahu bahwa Lailatul Qadar pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai beliau meninggal rutin melakukan i'tikaf. Bahkan kemudian istri-istri Nabi pun juga melakukan i'tikaf. Ikhwani fi din rahimakumullah. Walaupun i'tikaf, kata Syaukani, sesungguhnya yusra'u fi kulli waqtin, disyariatkan di tiap waktu. Artinya untuk Ramadan itu lebih diutamakan, lebih ditekankan. Bukan berarti kalau mau i'tikaf di hari yang lain tidak boleh. Boleh. Misalnya sekarang ini ada orang mau i'tikaf, boleh saja. Bukan sesuatu yang dilarang dalam agama, atau bukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Bukan, ada tuntunannya, boleh. Kemudian fil masajid, i'tikaf tersebut dilakukan di masjid-masjid. Terkait dengan ini, dalam ayat disebutkan bahwa tempatnya di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, anna Umar sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjidil haram qala fa awfi binadri. Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu bernadar waktu masih jahiliyah untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka jawab Nabi, fa'aufi binadrik, kalau begitu penuhi nadarmu, lakukan, walaupun itu kamu dulu nadarnya zaman dulu masih jahiliyah, ya lakukan sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga mengisyaratkan terkait dengan tempat, yaitu di masjid. Syaukani mengatakan, wa ma qawluhu la yakunu illa fil masajid fali anna dhalika huwa ma'na al-i'tikaf syar'an id la yusamma man i'takafa fi ghairiha mu'takifan syar'an. Kenapa harus di masjid? Ya, di samping dalil-dalil yang tadi disebutkan, karena makna i'tikaf yang syar'i adalah i'tikaf di masjid. Kalau ada i'tikaf yang tidak di masjid, itu tidak disebut i'tikaf secara pengertian syariat. Ada orang misalnya i'tikaf di rumah, ya, bukan i'tikaf namanya, itu tinggal di rumah. Ya, ada yang i'tikaf di toko, itu jaga toko, artinya bukan i'tikaf. Ya, makanya kata Syaukani, yang namanya i'tikaf secara syar'i, pengertian syariat, i'tikaf itu ya di masjid. Kalau ada yang i'tikaf di kuburan dengan alasan bahwa ini amalan syar'i, kita katakan tidak syar'i. Itu i'tikaf di kuburan tidak boleh, ya, dan secara syar'i tidak disebut i'tikaf yang benar, tapi itu i'tikaf yang salah. Nah, kemudian di sini terjadi khilaf di antara ulama, masjid yang dimaksud itu masjid yang bagaimana. Nah, ini cukup kuat ya perbedaan ulama dalam hal ini, karena yang namanya masjid itu macam-macam. Ada masjid, kalau dulu masjid jami', masjid jami' dalam pengertian para ulama dalam buku-buku fikih, artinya masjid yang dipakai Jumatan, jangan pakai pengertian tradisi kita ya. Kalau masjid jami' di negeri kita hanya di alun-alun, ya itu masjid jami', selainnya bukan. Itu pengertian kebiasaan kita, tradisi kita. Kalau dalam pengertian syar'i, masjid jami', pengertian para ulama di buku-buku mereka, masjid jami' artinya masjid yang dipakai Jumatan. Sehingga di suatu tempat, ya di suatu desa, suatu kecamatan, banyak masjid jami', kalau begitu. Dengan pengertian bahasa para ulama ini. Nah, ketika kita membahas suatu kitab, pengertiannya harus pengertian ulama, ya, jangan pengertian kita. Contohnya ini, kalau kita memahami dengan pengertian kita, akhirnya jadi kacau. Sebagian ulama mengatakan boleh i'tikaf hanya di masjid jami'. Kalau kita memahami pakai pemahaman kita, kalau gitu di kabupaten hanya satu masjid ini, ya, nggak boleh di masjid yang lain. Itu yang di alun-alun saja. Nah, salah. Pengertian ulama, masjid jami' yang dipakai Jumatan. Jadi mana saja yang dipakai Jumatan boleh di situ dipakai i'tikaf. Dan ini sebagian riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wala i'tikafa illa fi masjid jama'ah. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jama'ah. Sebagian masjid dilakukan di situ sholat 5 waktu, tidak dilakukan padanya Jumat. Nah ini kalau dengar pengertian syariat tetap namanya masjid, tapi bukan masjid jami. Kalau dalam pengertian kita itu apa? Musholla, orang menyebutnya musholla, bukan masjid. Ya. Kalau dalam pengertian syariat musholla ya tanah lapang yang dipakai sholat id itu musholla. Nah ini kita mesti memahami perbedaan-perbedaan pengertian ini. Maksud saya supaya apa? Ketika kita baca kitab harus dengan pengertian siapa? Pengertian ulama. Jangan pakai pengertian kita. Kalau pakai pengertian kita, sekali lagi kacau. Bahwa Nabi melakukan sholat id di musholla. Wah, musholanya kecil-kecil, gimana ini? Akhirnya kacau lagi. Nah, ini karena tidak memahami dengan pemahaman para ulama, pemahaman yang syar'i. Jadi di sini ada pengertian yang berbeda antara tradisi kita dengan bahasa para fuqaha. Musholla, masjid, dan masjid jami. Beda, ya. Dalam pengertian fuqaha, masjid jami yang dibagi Jumatan, masjid ya saja tanpa jami itu dipakai sholat jamaah, bukan Jumatan. Kemudian musholla itu tanah lapang yang biasa dipakai sholat id atau juga terkadang sholat jenazah. Ya. Nah itu pendapat sebagian ulama. Kembali bahwa sebagian mengatakan untuk i'tikaf khusus di masjid jamaah, masjid jami. Di sana ada pendapat yang lain bahwa i'tikaf khusus di 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya 3 saja. Nah ini berdasarkan riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wala i'tikafa illa fil masajidi 3." Dan tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi, kata Nabi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidku, Masjid Nabawi. Nah ini yang kemudian dipegangi oleh beberapa ulama, diantaranya di masa ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menguatkan ini karena hadis Nabi begitu jelas bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ya. Ikhwan ikutin rahimakumullah. Tentu ulama juga berbeda pemahaman tentang makna hadis ini. Sebagian memahami bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, yakni tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna kecuali di 3 masjid. Selain itu ya boleh, sah, tapi enggak sempurna. Itu pemahaman sebagian ulama terhadap hadis ini. Ulama yang lain mengatakan la i'tikaf, tidak ada i'tikaf, yakni tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid. Nah, ini yang lebih dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Karena pada asalnya susunan kalimat seperti itu bermakna tidak sah. Tidak ada i'tikaf, yakni tidak sah. Tidak disebut i'tikaf kecuali di 3 masjid. Seperti misalnya hadis Nabi yang lain, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Artinya apa? Salat tidak sah, ya kan? Kecuali dengan baca Al-Fatihah. Bukan salat tidak sempurna kecuali dengan baca Al-Fatihah. Berarti kalau enggak Fatihah ya boleh, cuma enggak sempurna. Tidak begitu. Susunan kalimat tersebut, la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada salat kecuali dengan Al-Fatihah. Yakni tidak sah salat kecuali dengan Al-Fatihah. Begitu pula tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, yakni tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid. Nah, jadi pendapat ini insyaallah lebih kuat karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas dalam bab ini, dan itu yang dipahami oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman rahimahullah. Oleh karena itu ketika ya kita yang di sini yang kemungkinan besar atau pada umumnya sulit mau melakukan i'tikaf di 3 masjid itu karena lintas negara ya, jadi tidak mudah, butuh biaya besar. Terus bagaimana kita? Ya, insyaallah pintu kebaikan tetap terbuka. Kita meninggalkan i'tikaf di masjid-masjid kita bukan karena enggak mau i'tikaf, tapi karena mengikuti aturan syar'i. Sehingga kita meninggalkannya lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Maka kita masih punya harapan seperti dalam hadis Nabi, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik darinya. Ya. Jadi asal kita tidak melakukan i'tikaf tersebut bukan karena malas, bukan karena kebetulan mazhabnya juga begitu ya sudah saya enggak i'tikaf. Enggak ada semangat, bukan. Tapi dia betul-betul karena Allah sebetulnya ingin i'tikaf, tapi aturannya begitu, maka dia enggak lakukan. Insyaallah dengan itu tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ketika dikatakan tidak ada i'tikaf, bukan berarti kemudian kita enggak boleh duduk-duduk di masjid sepanjang hari, sepanjang malam. Boleh saja. Walaupun kita bukan statusnya dalam i'tikaf, tetap kita di masjid 10 hari terakhir, ya kita ingin lebih khusus ibadah kita. Lebih-lebih ingin menepati Lailatul Qadar. Ya sudah, kita banyak di masjid baca Quran, sholat, berzikir dan lain-lain. Walaupun sekali lagi status kita bukan i'tikaf, malam bermalam bergadang di masjid dengan baca Quran, ya, sehingga mayoritas malam kita kita gunakan ibadah di masjid tersebut. Nah, kesempatan ada, tetap kesempatan ada, hanya saja kita tidak i'tikaf, kita boleh keluar ya keperluan kita, ya. Tidak terkait dengan hukum-hukum i'tikaf begitu. Allahumma. Kemudian berikutnya Syaukani mengatakan, wa huwa fi Ramadan akad, untuk di bulan Ramadan lebih ditekankan i'tikaf ini. Lebih-lebih juga pada 10 hari terakhir karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Kemudian kata beliau, wa yustahabbul ijtihad fil amal fiha, disunnahkan untuk sungguh-sungguh dalam beramal dan beribadah padanya. Nah, ini karena memang tujuan daripada i'tikaf ya untuk itu, bukan maksud daripada i'tikaf kumpul-kumpul di masjid, ketemu sama teman habis itu ngobrol. Ya, menghabiskan waktu untuk ngobrol sana sini, bukan. Kita meluangkan waktu, meninggalkan kerjaan, bahkan meninggalkan keluarga, ini supaya lebih khusus ibadah. Makanya dulu ada semacam kemah-kemah kecil di masjid supaya lebih konsen. Ya. Matanya enggak kesana kemari, ada orang lewat, lihat, ada yang lain lewat, lihat lagi, akhirnya baca Qur'annya enggak konsen. Nah, ini menunjukkan memang maksud daripada i'tikaf untuk al-ijtihad, sungguh-sungguh di dalam ibadah. Dulu Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, kana idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila kullah. Apabila beliau masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, ahya al-laila kullahu. Beliau menghidupkan malam seluruhnya. Jadi untuk 10 hari Ramadan ini terakhir, beliau enggak tidur. ya. Di masjid baca Quran, ibadah, zikir, doa. Ya, enggak tidur. Tidur kapan? Ya, nanti kalau sudah siang baru tidur. Ya, jadi semacam terbalik dari kebiasaannya. Enggak disebutkan sih secara persis apakah Nabi di siang harinya tidur, wallahualam. Tapi ya mungkin bagi kita, kalau kita tentunya memerlukan suatu rohah, istirahat, ya nanti di siang hari. Malamnya kita gunakan karena mengejar apa? Lailatul Qadar. Siang enggak ada Lailatul Qadar. Malam adanya. Maka malam yang dihidupkan. Siang perlu istirahat waktu siang. Wa ayqadha ahlah, bahkan Nabi juga membangunkan istri-istrinya untuk juga menggunakan kesempatan malam-malam itu untuk banyak ibadah kepada Allah. Wa syaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikat atau tali pinggangnya. Ini menurut ulama yakni sebagai kata kiasan dalam kesungguh-sungguhan. Juga ditafsirkan oleh ulama yang lain, untuk 10 terakhir bulan Ramadan beliau menjauhi istrinya sama sekali. Ya, demi kesungguh-sungguhan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa qiyam layali al-qadar, yakni qiyam layalatul qadar maksudnya ya berusaha untuk menepati pada malam-malam itu dengan Lailatul Qadar, karena keutamaan qiyam Lailatul Qadar, salat malam di malam Lailatul Qadar, di mana dalam hadis disebutkan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qiyam yakni salat di malam Lailatul Qadar pada malam itu dengan iman dan ihtisab, karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Lebih lagi juga disebutkan dalam ayat Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seperti di dalam tafsir disebutkan bahwa kalau begitu beramal di malam itu lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun 83 tahun kurang lebih. Padahal umur manusia itu umumnya enggak sampai. Nah, maka dari itu mempergunakan kesempatan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan begitu. Kemudian terakhir atau sebelum terakhir disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, di antara aturan pada i'tikaf, la yakhrujul mu'takif illa li hajah. Orang yang i'tikaf tidak boleh keluar kecuali karena hajah, karena keperluan. Misalnya keperluan manusiawi, orang ingin buang hajat, ya, berwudu, mandi dan semacamnya, baru diperkenankan untuk keluar. Dalam riwayat Aisyah disebutkan as-sunnah 'alal mu'takif, seorang yang i'tikaf sunnahnya atau aturannya an la ya'uda maridhan, tidak boleh mengunjungi orang sakit. Walaupun orang sakit ya yang sebelumnya kita disunnahkan menjenguk, jangan menjenguk ketika i'tikaf. Wa la yashhad janazatan, tidak mengikuti jenazah kuburan. Wala yamassu imra'atan wala yubashirha, tidak menyentuh istrinya, tidak menggaulinya. Wala yakhruju li haja illa ma la budda minhu, dan tidak boleh keluar kecuali sesuatu yang dia mesti keluar, yakni karena keperluan-keperluan manusiawi tadi. Kemudian juga di antara aturannya kata Aisyah, wala i'tikafa illa bisawm, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Ya, di siang harinya. Jadi dari sini ulama pun kemudian mengambil suatu kesimpulan, kalau begitu ini juga bisa dikaitkan dengan waktu i'tikaf paling sedikit. Minimalnya berapa lama? Minimalnya kalau begitu sehari semalam. Karena harus ada puasanya. Enggak mungkin puasa di malam hari. Nah, berdasarkan riwayat ini wala i'tikaf illa bisawm, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa, berarti paling sedikitnya orang i'tikaf sehari semalam. Nah, ini juga membantah sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kapan masuk masjid niatlah i'tikaf. Setiap orang masuk masjid ada niat i'tikaf. Walaupun hanya 5 menit di masjid. Ya, ini enggak benar. Ya. Ini pendapat yang tidak benar berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha bahwa sunnahnya atau tuntunannya dengan puasa. Wala i'tikafa illa fi masjidil jami', dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Ini beberapa hal yang terkait dengan i'tikaf, ya. Semoga bisa dipahami. Dan insyaallah kita cukupkan di sini, berpindah pada pertanyaan-pertanyaan.